Please pay respect to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. I would like to explain about meditation practice. I gave already to Gopi this paper, but they do not give me in that. So I will explain roughly. Berikut ini saya akan menjelaskan meditasi yang akan kita lakukan. Saya sebetulnya ada memberikan sebuah kertas, tetapi rupanya belum siap. Oleh karena itu, saya perlu menjelaskannya. According to Buddha's teaching, there are two types of meditation subjects, samatha and vipassana. Menurut ajaran Sang Buddha, ada dua macam meditasi, yaitu meditasi samatha dan meditasi vipassana. Samatha meditation is especially for attaining higher and deeper concentration, especially jhana concentration. Tujuan samatha bhavana atau meditasi samatha adalah untuk mendapatkan konsentrasi yang lebih tinggi dan lebih dalam, terutama pencapaian jhana. Vipassana meditation, what is vipassana? Anicchādi vasena vividhehi agarehi dhamme pasatiti vipassana. This is the definition given in Attasalini commentary. Menurut Attasalini, sebuah buku komentar atau kitab ulasan, di sana dijelaskan tentang makna vipassana. Vipassana adalah melihat anicca, dukkha, dan anatta. What is the meaning? Apa artinya? According to Buddha's teaching, without realizing Four Noble Truths, you cannot realize Nibbana or you cannot attain Nibbana. According to Buddha's teaching, without penetrating Four Noble Truths by your own direct knowledge, you cannot realize Nibbana or you cannot attain Nibbana. Menurut ajaran Sang Buddha, apabila seseorang belum menyadari empat kebenaran mulia, empat kebenaran Arya, maka seseorang tidak akan mewujudkan Nibbana. If you want to attain Nibbana, you must try to become Sotapanna, Sotrivana, Sakadagami, Vansradana, Anagami, Noradana, Arhat. Apabila Anda ingin mencapai Nibbana, maka Anda harus mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arhat. If you want to begin Sotapanna, Sotrivana, Sakadagami, Vansradana, Anagami, Noradana, Arhat, what you should try? Apabila kalian ingin mencapai Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami, Arahat, apa yang perlu kalian usahakan? There is one sutta called Asvakya Sutta. I will recite that sutta. Asvakya Sutta is mentioned in Sikya Sanyutta. Jhana doham bhikkhave basado asvanam kyam vadami. No ajana do, no abhasa do. Kincha bhagave jana do, kincha pasa do, aswana kyo hodi. ဣဒံဒုက္ခံတိဘိက္ခုဝေဒါနတောပစ္စတောအသဝနခယောဟောတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိဘိက္ခဝေဒါနတောပစ္စတောအသဝနခယောဟောတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိဘိက္ခဝေဒါနတောပစ္စတောအသဝနခယောဟောတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပฏิပဒါတိဘိက္ခဝေဒါနတောပစ္စတောအသဝနခယောဟောတိဣံခောဘိက္ခဝေဈာနတောဣံပစ္စတောအာသဝနံခယောဟောတိသသမတိဟဘိက္ခဝေဣဒံဒုက္ခံတိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခနိရောဓဂမိနိပฏิပဒါတိယောဂောကရဏီယော What is the meaning? The destruction of the things bhikkhus is for one.Who knows and sees, it is not for one who does not know and does not see. The destruction of the taste is for one who knows and sees. It is not for one who does not know and does not see. Can I sit near Seattle? Maybe their speaker is not enough. Asvakhya means the destruction of the things. Do you understand? The destruction of the things. So, the destruction of the things, because it's for one who knows and sees. It is not for one who does not know and does not see. Berakhirnya, di dalam salah satu sutta, dikatakan bahwa berakhirnya kotoran batin, itu hanya bagi mereka yang melihat dan mengetahui. Tetapi bagi mereka yang tidak melihat dan tidak mengetahui, maka tidak akan ada pengakhiran dari kotoran batin. For one who knows what, for one who sees what, that's the destruction of the things comes about. Bagi mereka yang mengetahui apa atau dari mana dukkha itu datang. The destruction of the tennis comes about for one who knows and sees this is the noble truth of suffering, dukkha, sejja. Berakhirnya kotoran batin adalah bagi mereka yang bisa melihat empat kebenaran ariya. Yaitu yang pertama adalah dukkha sacca, kebenaran adanya penderitaan atau dukkha. It is for one who knows and sees this is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sacca. Demikian pula berakhirnya kotoran batin akan terjadi pada mereka yang mampu untuk melihat dan mengetahui asal muasal dari dukkha. It is for one who knows and sees this is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha sejja. Juga bagi mereka yang mampu untuk melihat berhentinya dukkha. It is for one who knows and sees this is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering. Juga hanya bagi mereka yang mengetahui dan melihat kebenaran yang keempat, yaitu jalan menuju berakhirnya dukkha. For one who knows that, for one who sees that, that the destruction of the things comes about. bagi bagi mereka yang mengetahui dari mana berasalnya dukkha. Therefore, bhikkhus, it shall be made to understand this is the noble truth of suffering. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengetahui kebenaran tentang dukkha. It shall be made to understand this is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sijja. Demikian pula perlu mengetahui asal muasal dukkha atau samudaya dukkha. Dukkha samudaya. It shall be made to understand this is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha sijja. Demikian pula sangat penting untuk mengetahui berakhirnya dukkha atau dukkha nirodha. It shall be made to understand this is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, nirodha sijja. Demikian pula seyogianya menyadari atau melihat kebenaran yang keempat, yaitu jalan menuju berakhirnya dukkha. If you want to become Satriwana, Sodabana, Vansradana, Sagadagami, Noradana, Anagami, or Raha, you must try to penetrate these four noble truths by your own direct knowledge. Agar kalian bisa mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat, maka kalian perlu menembusi empat kebenaran mulia dengan pengetahuan, dengan pengalaman kalian sendiri, dengan pengetahuan kalian sendiri. Without understanding the four noble truths by your own direct knowledge, you cannot become Satriwana, Sotapanna, or Vansradana, Sakadagami, or Noradana, Anagami, or Arahat. Tanpa pemahaman atau pengetahuan langsung dari empat kebenaran mulia ini, maka kalian takkan mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. Do you want to become Sotapanna? Apakah kalian mau menjadi seorang Sotapanna? If you want to become Sotapanna, you must try to penetrate the four noble truths by your own direct knowledge, not by hearsay. Oleh karena itu, apabila kalian ingin mencapai Sotapanna, maka kalian harus memiliki pemahaman atau pengetahuan langsung dari empat kebenaran mulia ini. What is noble truth of suffering? Apa kebenaran mulia tentang dukkha, tentang penderitaan? In Dhamma Jaga Bodhana Sutta, Dhamma Hui Sati Emotion Sutta, Buddha says, Sankhitina Pinchu Badane Khanda Dukha. In brief, five clinging aggregates are the noble truth of suffering, Dukha Sijja. Di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta dan sutta lainnya disebutkan bahwa disebutkan oleh Sambuddha tentang apa itu dukkha. Dikatakan sankhitena pancupadana khanda dukkha. Jadi secara singkatnya panca khanda itu adalah penderitaan, adalah dukkha. What are five clinging aggregates? What are five clinging aggregates? Apa itu panca khanda? Apa itu apa itu panca khanda? The clinging aggregate of materiality, the clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness. adalah kemelekatan. Apa itu dukkha? Jadi dukkha itu adalah kemelekatan terhadap pancakhanda, kemelekatan terhadap jasmani, kemelekatan terhadap perasaan, kemelekatan terhadap persepsi, kemelekatan terhadap bentuk-bentuk batin atau pikiran, kemudian juga kemelekatan terhadap kesadaran. The clinging aggregate of materiality is materiality rupa. The clinging aggregate of feeling, the clinging aggregate of perception, the clinging aggregate of formations, and the clinging aggregate of consciousness are called mentality. Nama. Rupa, the clinging of rupa, vedana, sanya, and sankhara is. Rupa is rupa. Berenang senyap singkara wujana is nama. Ya. Kemelekatan terhadap jasmani adalah kemelekatan terhadap rupa. Kemudian kemelekatan terhadap perasaan atau vedana dan kemelekatan terhadap sanya atau persepsi. Kemudian kemelekatan terhadap sangkara atau bentuk-bentuk batin dan kemelekatan terhadap winyana atau kesadaran itu adalah kemelekatan terhadap nama batin. Ya Bu, nama rupa mentality and materiality and five clinging aggregates are same. Oleh karena itu, nama rupa atau jasmani dan batin adalah sama dengan pancakhanda. So if we say nama rupa mentality, materiality, or five aggregate, you should try to understand they have same meaning. Oleh karena itu, apabila disebutkan nama rupa atau jasmani dan batin, itu maknanya sama dengan pancakhanda. Maybe we can come here. Come here. Di depan aja, Auso. Ultimate materiality and ultimate mentality are the object of vipassana. This is one type of the object of vipassana. Unsur batin dan unsur jasmani atau unsur nama dan unsur rupa itu adalah objek dari meditasi vipassana. Another object is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sejak. Objek yang lainnya adalah sumber dari penderitaan atau samudaya sejak. What is samudaya sejak? The noble truth of the origin of suffering. Apa itu sumber atau asal muasal dari penderitaan atau kebenaran tentang asal muasal? In Anguttara Nikaya Tika Nibbada, there is one sutta called Taittiriya Sutta. Di dalam salah satu sutta di Anguttara Nikaya Tika Nibbada, itu ada sebuah diceritakan demikian. In that sutta, Buddha says, the dependent origination is Samudaya Sejjha, the noble truth of the origin of suffering. Di dalam sutta itu, Sang Buddha mengatakan bahwa samudaya sacca atau asal muasal dari penderitaan adalah 12 mata rantai yang berhubungan atau paticca samuppada. This dependent origination pada is also called also the object of vipassana. Jadi 12 mata rantai paticca samuppada ini juga merupakan objek dari vipassana. Before you are practicing Vipassana, you must try to understand this five aggregates or ultimate materiality and ultimate mentality, as well as you must also try to penetrate the dependent origination by your own direct knowledge. Jadi agar Anda bisa melakukan Vipassana dengan baik, Anda harus mampu untuk melihat unsur batin dan jasmani atau nama dan rupa, atau mampu melihat pancakanda ini, termasuk juga mampu untuk melihat paticca samuppada. This ultimate materiality, mentality, independent origination products are called sankhara formations. Formations. Jadi apa? Fenomena materi atau nama dan rupa ini, fenomena materi dan fenomena batin ini, serta paticca samuppada itu disebut sebagai sankhara. These sankharas, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. So they are nature and permanent. Dan sankhara ini timbul dan lenyap dalam waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu bersifat anicca atau tidak kekal. They are always oppressed by rising and passing away, so they are dukkha suffering. Karena mereka muncul dan tenggelam, oleh karena itu mereka juga bersifat dukkha atau tidak memuaskan, menderita. There is no permanent entity, permanent substance in them, so they are anatta, no self. Karena tidak ada sesuatu pun yang kekal, tidak ada suatu substansi yang kekal, oleh karena itu disebut juga sebagai anatta. If a meditator contemplates these formations in this way, as a nature, impermanent, dukkha, suffering, and no self, anatta, such type of contemplation is called vipassana. Jadi apabila, if one can see sankhara, then it is vipassana. If one contemplates in this way as a nature, dukkha, and anatta, such type of contemplation is called vipassana. Apabila seseorang merenungkan sankhara secara demikian, maka itulah yang disebut merenungkan sankhara secara demikian, yaitu melihat anicca, dukkha, dan anattanya, maka itulah yang disebut sebagai meditasi vipassana. Diago Atasalini commentary says, anicca di vasena vividehi agarehi dhamme pasati di vipassana. What is the meaning? By contemplating those formations as anicca, dukkha, and anatta is called vipassana. Oleh karena itu, di dalam Atasalini, sebuah kitab komentar, dikatakan bahwa dengan merenungkan sankhara dan melihat anicca, dukkha, dan anatta pada sankhara itu, maka itulah yang disebut sebagai vipassana. If you want to practice real vipassana, first you must try to understand ultimate materiality and ultimate mentality. They are noble truth of suffering, dukkha, sejak. Apabila Anda ingin melakukan vipassana, maka kalian harus mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena batin, dan itulah yang disebut sebagai dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. Secondly, you must try to understand by your own direct knowledge the dependent origination. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sacca. Demikian pula kalian perlu harus mampu untuk melihat paticca 12 mata rantai, paticca samuppada. karena itulah yang disebut sebagai asal muasal penderitaan, asal muasal duka samudaya. Without understanding ultimate materiality, ultimate mentality, and the divine origination, if you practice vipassana, then that vipassana is not real vipassana. Apabila kalian tidak mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena mental, serta tidak mampu melihat 12 mata rantai paticca samuppada, maka itu bukanlah vipassana sesungguhnya. What is materiality? What is mentality? Apa itu fenomena materi dan fenomena mental atau batin? According to Buddha's teaching, our body is composed with subatomic small body gas called kalabas. Menurut ajaran Buddha, jasmani kita terdiri dari partikel-partikel kecil yang sangat kecil, yang ukurannya sangat kecil, yang disebut sebagai kalapa. These kalabas are not ultimate materiality. Again, you must analyze those kalabas. In each kalaba, there are 8 types of materiality. In some kalabas, there are 9 types of materiality. In some kalabas, there are 10 types of materiality. Eight kinds. Kalapa itu bukanlah ultimate materiality atau fenomena materi yang paling tinggi, yang terdalam, yang paling hakiki. Tetapi apa yang terkandung di dalam kalapa itu, yaitu berbagai unsur yang kadang terdiri dari 8 unsur, kadang terdiri dari 9 unsur, kadang terdiri dari 10 unsur. Unsur-unsur itulah yang disebut sebagai fenomena materi yang tertinggi, terdalam, terhakiki. Please pay attention to your body now. Silakan memperhatikan jasmani kalian sekarang. Do you see these kalabas? Apakah kalian melihat kalapa ini? Do you see? If you do not see, how you should try? Kalau tidak mampu melihat, bagaimana mencobanya? How you can practice? Bagaimana melakukannya? How you can practice vipassana? Bagaimana kalian bisa berlatih vipassana? Do you understand my meaning? Apakah kalian menangkap maksud saya? If you want to see this ultimate materiality as well as ultimate mentality, what you should try? Apabila kalian ingin melihat fenomena materi dan fenomena batin yang terdalam ini, yang paling hakiki ini, apa yang perlu kalian lakukan? Again, please pay attention to your mentality. Do you see? Coba perhatikan batin kalian. Apakah kalian melihat? Do you see your mental patterns? In some mind moment, there are 34 mental formations. For example, can you see this 34? Jadi di fenomena batin ini, atau dengan kata lain, terdiri dari berbagai faktor batin, itu dikatakan terdiri dari 34 mental formations. 34 bentuk-bentuk batin. When listening my Dhamma talk, you hear this Dhamma. At that time, you may have enough confidence or enough faith in this Dhamma. If you have enough faith, that faith is associated with 34 types of mental formations. But if you do not believe, there will be not 34. Apabila kalian mendengarkan Dhamma Desana ini, kalian mendengarkan dengan penuh keyakinan, Maka pada saat demikian, di dalam batin kalian ada 34 jenis faktor-faktor batin. Tetapi, kalau misalnya kalian mendengarkan Dhamma Desana tidak dengan keyakinan, maka faktor-faktor batin yang muncul itu tidak sampai 34. If you want to understand this 34 Mandala Vedas by your own direct knowledge, please practice up to Nama Kamathana stage. I only teach you stage by stage. Nama Kamathana. Apabila kalian mau melihat fenomena materi dan fenomena batin, atau mau melihat 34 faktor-faktor batin ini, maka kalian harus berlatih dengan apa yang disebut sebagai nama kamathana, atau dengan mengambil objek meditasi fenomena batin. Okay, if we summarize the divine origination, this is the noble truth of the origin of suffering, Samudaya Sajja. There are cause and effect only. 12 mata rantai paticca samupada itu adalah Samudaya Sajja, atau asal muasal dari penderitaan, dan itu sesungguhnya hanyalah sebab dan akibat. First causes produce present effects. Present causes will produce future effects. Such type of causal relationship is called the dependent origination. Sebab lampau menimbulkan akibat di sekarang ini. Kemudian akibat sebab sekarang ini menimbulkan akibat di masa yang akan datang. Hubungan demikianlah itu yang didapati di dalam 12 mata rantai paticca samupada. Please pay attention to your past life. Can you see past causes? Silakan perhatikan kelahiran lampau kalian. Mampu melihat? Can you see? If you want to see Buddha suggests, one suggestion I want to explain this. In Sikya Sanyutta, there is one sutta called Samadhi Sutta. In that sutta, Buddha says, Samadhi bhikkhavi bhaveta, samahito bhikkhavi bhikkhu yadha buddham pajanadi, kencha yadha buddham pajanadi, idha dukhadi yadha buddham pajanadi, ayan dukha samudhyadi yadha buddham pajanadi, ayan dukha nirodhati yadha buddham pajanadi, ayan dukha nirodha gamini pribhadati yadha buddham pajanadi. In this way, Buddha explains what is the meaning. Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Di dalam di dalam sebuah sutta yang disebut sebagai Samadhi Sutta, Sang Buddha menjelaskan para bhikkhu kembangkanlah konsentrasi. Kembangkanlah konsentrasi. Kalau dibaik konsentrasi, develop konsentrasi. Yes, after that. Develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. Bagi bhikkhu yang memiliki, jadi sabda Sang Buddha adalah, para bhikkhu, kembangkanlah samadhi, atau kembangkanlah konsentrasi. Bagi bhikkhu yang memiliki konsentrasi, maka mereka bisa melihat dhamma sebagaimana adanya. What does he understand as it really is? Apa itu pemahaman sebagaimana adanya? He understands as it really is. This is the noble truth of suffering, dukkha, sukha. Memahami memiliki pemahaman sebagai mana adanya itu adalah dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sacca. Pemahaman sebagaimana adanya itu adalah samudaya sacca atau kebenaran tentang asal muasal dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha sacca. Pemahaman terhadap dhamma sebagaimana adanya adalah pemahaman terhadap nirodha sacca atau kebenaran tentang berakhirnya dukkha. He understands as it really is. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga sacca. Pemahaman sebagaimana adanya adalah pemahaman terhadap kebenaran yang keempat, yaitu dukkha nirodha gamini patipada atau jalan menuju berakhirnya dukkha. Therefore, the Buddha says, if you have enough concentration, you can see this noble truth of suffering, dukkha sacca, that is ultimate materiality and ultimate mentality. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan, apabila kalian memiliki konsentrasi atau samadhi yang cukup, maka kalian akan mampu untuk melihat kebenaran tentang penderitaan ini dan juga mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena batin. Again, if you have enough concentration, you can see the dependent origination by your own direct knowledge. That is samudaya sacca. Apabila kalian memiliki konsentrasi yang cukup, maka kalian akan mampu juga melihat paticca samuppada dengan pengetahuan kalian sendiri itu sebagai samudaya sacca atau kebenaran tentang asal muasal dukkha. What is the reason? Mengapa demikian? Apa alasannya? Concentrated mind, especially jhana concentrations, especially put jhana concentration, produce strong, powerful light. That light is called the light of wisdom. Konsentrasi, lebih tepatnya lagi, pencapaian jhana, lebih tepatnya lagi, pencapaian jhana yang keempat, itu akan menghasilkan cahaya di dalam batin. Dan cahaya itulah yang disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Because of this reason, you should practice past concentration, that is called samatha. Oleh karena itu, kalian perlu mengembangkan konsentrasi dengan cara berlatih samatha. Nowadays, many teachers, they reject samatha meditation. Banyak orang menolak meditasi samatha. However, Buddha teaches noble eightfold path, which is leading to the cessation of suffering, that is nibbana. Namun, Sang Buddha mengajarkan bahwa mengajarkan tentang jalan menuju berakhirnya dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada. Among noble eightfold path, number 8 is sama samadhi, right concentration. Jalan yang ke-8 yaitu sama samadhi itu adalah konsentrasi yang benar. What is sama samadhi? Apa itu sama samadhi? In Mahasri Prana Sutta, Buddha explains first jhana concentration, second jhana concentration, third jhana concentration, and fourth jhana concentrations are called sama samadhi, right concentration. Di dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha menjelaskan Yang dimaksudkan dengan sama samadhi adalah pencapaian jhana pertama, pencapaian jhana kedua, pencapaian jhana ketiga, dan pencapaian jhana keempat. In some sutras, Buddha also teaches eight attainments or eight types of jhanas. Di sejumlah sutta lainnya, Sang Buddha juga menjelaskan tentang pencapaian delapan jenis jhana lainnya, delapan jenis konsentrasi lainnya. In some sutras like Mahāraulavara Sutta, etc., Buddha teaches also excess concentration, upacara samadhi. Di dalam sutta lainnya, misalnya Sutta Mahāraulavara Sutta, dikatakan Sang Buddha juga menjelaskan adanya upacara samadhi atau tingkatan menjelang pencapaian jhana. Therefore, Visuddhimagga, the path of purification says, citta visuddhi nama sa upacara atha samapadiyo. What is the meaning? Citta visuddhi, sama samadhi, right concentration. Citta visuddhi means purification of mind. Purification of mind and sama samadhi, right concentration, have same meaning. So, purification of mind means eight attainments together with excess concentration. Di dalam Visuddhimagga dikatakan bahwa apa yang citta visuddhi itu juga sesungguhnya merupakan sama samadhi, dan citta visuddhi itu adalah pencapaian upacara samadhi. Oleh karena itu, kalian perlu mencapai pencapaian meditasi yang meliputi juga pencapaian upacara samadhi atau tingkatan yang menjelang, tingkatan menjelang pencapaian jhana. While practicing samatha, you should have purification of bhajju. Purification of baju, sila. Oh, sila. Oh, ya. Ketika kalian berlatih meditasi, kalian perlu juga mengembangkan sila wisudi atau pemurnian sila atau moralitas. Based on the purification of your baju, you must practice samatha meditation for attainment of jhanas. Untuk mewujudkan sila wisudi ini atau pemurnian sila ini, kalian harus mempraktekkan atau berlatih samatha sampai pencapaian jhana. If you have jhana concentration, then you can see, if you practice four elements meditation system medically, you can see small body guys called kalabas, as well as you can analyze those kalabas and you can see ultimate materiality. Apabila kalian berlatih konsentrasinya sudah berkembang, maka kalian akan mampu untuk melihat apa yang disebut sebagai kalapa serta unsur-unsur yang terkandung di dalam kalapa. Kalian akan mampu melihat fenomena materi yang terhakiki, yang didapati, yang ada di dalam kalapa tersebut. Again, if you continue to discern ultimate mentality, you will be able to discern ultimate mentality also. Again, if you want to discern dependent origination, you can understand dependent origination by your own direct knowledge. Apabila kalian mampu untuk melihat fenomena materi, maka kalian akan mampu juga melihat fenomena batin atau mental. Kemudian apabila kalian mampu untuk melihat paticcas, 12 mata rantai paticcas samupada, maka kalian juga akan mampu melihat asal-muasal dukkha dengan pengetahuan kalian, pengetahuan langsung kalian sendiri. We encourage to practice samatha, but you should not misunderstand about this practice. Kami mendorong kalian untuk berlatih meditasi samatha, tetapi kalian seyogianya jangan memiliki kesalahpahaman terhadap ini. We teach samatha meditation for realization of Four Noble Truths only. Kita menyadari, kita mengembangkan, kita berlatih meditasi samatha ini hanya dengan tujuan untuk melihat empat kebenaran mulia. We teach the Dhamma similar to a raft. Raft. R-A-O. Yeah, okay. Kami mengajarkan Dhamma ini hanya sebagai suatu rakit, ya, atau sampan, ya, suatu rakit, ya. In Sanlekha Sutta, Buddha says, Kunlu pamaham bhikkhu dhamma desemi nityaranathaya no gahanathaya. What is the meaning? Because I teach the Dhamma similar to a raft for crossing or for the attainment of the adarsho nibbana. Di dalam sebuah sutta, Sang Buddha mengatakan, saya mengajarkan Dhamma ini ibaratnya sebuah rakit agar kalian bisa mencapai pantai seberang. Not to grasp, but to attain the adarsho only. Bukan untuk menggenggam atau melekat padanya, tetapi hanya sekedar agar bisa menyeberang sampai pantai seberang. If you attain the adarsho, that is nibbana. Then it is not necessary to grasp these dhammas, especially Noble Eightfold Path dhammas. Apabila kalian sudah mencapai pantai seberang, maka atau mencapai nibbana, maka kalian tidak perlu menggenggam erat-erat rakit ini atau menggenggam erat-erat rakit ini, yaitu menggenggam erat-erat empat kebenaran mulia. Dhamma bhikkhu bhikkhave pahadabha bhagava adhamma. Because you must relinquish dhamma one day if you attain the adarsho. But adhamma, unwholesome dhammas are not necessary to say to relinquish. But other... I will repeat again. Dhamma bhikkhu bhikkhave pahadabha bhagava adhamma. Because you must relinquish the dhammas. This is Noble Eightfold Path. If you attain the adarsho nibbana, but it is not necessary to say to relinquish adhammas. That is unwholesome dhammas. Not necessary to mention relinquish adhamma. Not necessary to say to relinquish unwholesome dhammas. Unwholesome. Oh yeah. Sang Buddha mengatakan, ya, di dalam salah satu sutta, Sang Buddha mengatakan, apabila kalian seyogianya menanggalkan dhamma untuk mencapai pantai seberang, yaitu kalian seyogianya menanggalkan delapan jalan arya atau Eightfold Noble Path. Kemudian juga kalian kalau sudah mencapai nibbana, maka kalian tidak perlu menyatakan menanggalkan akusala dhamma. For example, if you prepare a book to cross the adarsho, if you attain the adarsho, it is not necessary to carry this book on the adarsho. You can put behind and then you can go anywhere according to your own desire. Contohnya, apabila kalian ingin menyeberangi sebuah sungai, untuk mencapai pantai seberang, kalian menyiapkan sebuah perahu. Kemudian kalau dengan perahu ini kalian sudah mencapai pantai seberang, maka kalian tidak perlu membawa-bawa lagi perahu ini untuk ke tempat yang lainnya. Kalian boleh meninggalkannya di pantai. In the same way, if you attain Nibbana, all wholesome or unwholesome dhammas, you must relinquish all. It is not necessary to carry on the other show Nibbana, this wholesome and unwholesome dhammas. Demikian pula, apabila kalian sudah mencapai Nibbana, maka kalian seyogianya menanggalkan apa yang disebut sebagai kusala dhamma maupun akusala dhamma. Dua-duanya ditanggalkan. Because of this reason, for realization of Four Noble Truths, we teach samatha based on purification of Pancusila. Pancusila. Purification of sila. Oleh karena itu, juga diajarkan. Excuse me, can say I'll say again. Because of this reason, we teach samatha meditation for realization of nibbana based on purification of sila. Oleh karena itu, kami mengajarkan samatha untuk pencapaian pemurnian sila. Now you had already undertaken sila, purification of bhaju. So based on this bhaju, you must practice samatha meditation. How you should practice? Karena kalian sudah mengambil sila, oleh karena itu dengan ini kalian seyogianya melanjutkan dengan berlatih meditasi samatha. Tonight I would like to introduce you Anapana meditation, mindfulness of breathing in brief. Hari ini, pada malam ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara berlatih Anapana Sati atau penyadaran atas keluar masuknya napas. If you want to practice mindfulness of breathing, Anapana Sati meditation, you should focus on your breath object. Your breath? You focus. Oh. Focus, you must pay attention to your breath object. Kalau kalian ingin berlatih Anapana Sati, maka kalian harus memusatkan batin kalian terhadap keluar masuknya napas. Your breath is going in, going out. Napas kalian masuk dan keluar. You should not follow inside the nose or outside upper lip. Kalian seyogianya jangan mengikuti napas itu masuk ke dalam lubang hidung atau di luar bibir atas. You must focus on your breath object between the nostril and upper lip, this area, on this area. Kalian seyogianya memusatkan perhatian kalian di antara ujung hidung dan bibir bagian atas. You should focus only on breath object, not the upper skin. Kalian seyogianya hanya memperhatikan napas, bukan pada kulit bagian luar. If you focus on your upper lip, then you will see one or two or three or four elements. One element or two element or three element or four elements. Apabila kalian memusatkan perhatian pada bibir bagian atas, maka kalian akan melihat satu, dua, tiga, atau empat unsur. For example, you may see here movement inside this again. This is wind element. Movement inside this again. Yeah. Contohnya adalah kalian akan bisa melihat gerakan dari bibir kalian. Nah, itu adalah unsur angin. You may see the hardness on your in your upper lip. Kalian akan merasakan keras, rasa keras di bibir bagian atas. That hardness is earth element, Patavi Dhatu. Rasa keras itu adalah manifestasi dari unsur padat, unsur Patavi, unsur tanah. You may see heat in heat or coldness. This heat and coldness is the fire element, Tejo Dhatu. Kalian akan bisa melihat rasa panas atau dingin di bibir bagian atas ini, dan itu adalah unsur api atau Tejo Dhatu. You may see cohesion. That cohesion is called Abodhatu Wada element. Kalian akan merasakan ada rasa merekat atau kohesi di bibir bagian atas, dan itu adalah unsur air atau Abodhatu. These four elements are not your meditation object when you are practicing anabana mindfulness of breathing. Keempat unsur ini bukanlah objek kalian, karena objek kalian adalah anapanasati. So please focus between the nostril and your upper lip area. In that area you should focus only breath object. Oleh karena itu, seyogianya kalian hanya memperhatikan bagian antara ujung hidung dan bibir bagian atas, dan hanya memperhatikan napasnya. Breath is going inside your nostril. You should not focus inside your nostril. Breath is going outside your upper lip. You should not follow the breath which is going from your upper lip. Pada saat napas masuk, kalian seyogianya tidak mengikuti napas itu masuk sampai ke dalam lubang hidung. Demikian pula pada saat kalian menghembuskan napas, maka seyogianya kalian tidak mengikuti napas itu sampai di luar dari bagian bibir bagian atas kalian. When focusing your breath object between the nostril and upper lip, if you can concentrate well on your breath object, it is not necessary to try counting breath. Can you say again? While focusing your breath object between the nostril and upper lip, if you can concentrate well on your breath object, it is not necessary to try counting breath. Jadi kalau misalnya kalian mampu untuk memusatkan perhatian pada bagian antara ujung hidung dan bibir bagian atas, memperhatikan napasnya, maka kalian tidak perlu melakukan kontemplasi atau merenungkannya. Contemplate. Oh, jangan hitung. Jangan hitung. Thank you. If you cannot concentrate well, commentary suggests to try counting breath. Apabila kalian tidak mampu untuk konsentrasi, di dalam buku komentar dikatakan, maka cobalah menggunakan cara penghitungan. Therefore, while breathing in, you should not breathe in. While breathing out, you should not breathe out. Then please count one. Breathing in, breathing out, one. Breathing in, breathing out, two, etc. up to eight. Cara menghitung adalah misalnya pada saat tarik napas kemudian menghembuskan napas, itu hitung satu. Kemudian tarik, hembus, dua. Tarik, hembus, tiga. Dan seterusnya. You must count again, one to eight. Again, one to eight. Repeatedly. Kalian seyogianya menghitung dari 1 sampai 8 berulang-ulang. 1 sampai 8 selesai, kembali lagi ke 1. Demikian seterusnya. While counting, you should decide within 1 to 8 my mind must not wander about. Kalian harus bertekad bahwa selama saya menghitung dari 1 sampai 8, batin saya tidak akan berkeliaran kemana-mana. You must struggle to control your mind not to wander about from the your meditation object. This is the break between no feeling about it. Excuse me. Not here clearly. Well, Gaudiya, you should decide. My mind must not wander about video 1-8. Jadi Anda harus bertekad bahwa selama saya hitung 1-8, batin saya tidak akan mengembara. You must struggle to control your mind on your breath object. Anda seyogianya berupaya atau berjuang untuk mematok batin Anda pada napas. For beginners to control mind is a little bit tiredness. Bagi seorang pemula untuk mengendalikan batinnya ini untuk konsentrasi itu agak sulit atau melelahkan. But with strong effort you must struggle. Tapi kalian seyogianya berupaya keras untuk melakukan itu. If you struggle again and again, then one day you may be able to maintain your concentration on your breath object for few seconds or few minutes. Apabila kalian berusaha berkali-kali, maka suatu saat kalian akan mampu untuk konsentrasi atau memusatkan perhatian kalian pada napas selama beberapa detik atau beberapa menit. If you can concentrate on your breath object for few seconds or few minutes, this is very good achievement. Apabila kalian mampu konsentrasi pada napas kalian selama beberapa detik atau beberapa menit, maka itu merupakan pencapaian yang bagus. You are human. If you practice diligently, it is possible. Kalian adalah manusia. Apabila kalian berjuang, maka akan berhasil. You should not give up your mind. It is impossible. Kalian seyogianya jangan menyerah dengan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. If you try hard, it is possible to control your mind. Apabila kalian berusaha keras, maka kalian adalah mungkin untuk bagi kalian memusatkan pikiran kalian. While walking, also you must concentrate on your breath object in the same way. Pada saat kalian sedang berjalan, kalian juga seyogianya memusatkan perhatian pada napas. While walking, while standing, while sitting, while lying down, in every bodily posture, you must focus on your breath object in the same way. Pada saat kalian sedang berjalan, pada saat sedang duduk, pada saat sedang berdiri, pada saat sedang berbaring, maka perhatian kalian seyogianya selalu ditujukan pada napas. If you can concentrate on your breath object more than half hour, in every sitting consecutively for 2 or 3 days, then you can stop counting. Apabila kalian mampu untuk melakukan konsentrasi selama lebih dari setengah jam, maka kalian boleh menghentikan penghitungan. If you can concentrate more than half hour on your breath object, then if you stop also counting, then you should focus to realize your breath object, the whole body of breath. Apabila kalian mampu untuk konsentrasi pada napas selama lebih dari setengah jam, kemudian menghentikan penghitungan, maka kalian bisa memperhatikan atau memusatkan batin pada napas secara keseluruhan, seluruh napas. What is the whole breath body? Apa itu napas secara keseluruhan atau seluruh napas? You should wait and see between the nostril and your upper lip. In that area, the breath begins. In that area, the breath ends. From the beginning to the end, on that area, you should try to see your breath object. This is the whole body of breath. Apa itu napas secara keseluruhan? Kalian perlu menunggu di daerah sekitar ujung hidung dan bibir bagian atas. Pada di tempat itu kalian mencoba, di tempat itulah napas berawal dan juga napas berakhir. Kalian seyogianya memperhatikan napas sejak dari awal sampai akhir. If you can concentrate on your the whole breath body thoroughly at the time, you may breathe slowly. Slow breath is called long breath. When it is long, you should try to understand the whole body of breath. Pada saat kalian sudah mampu untuk melihat napas secara keseluruhan, maka lantas kalian akan bisa juga melihat napas itu panjang atau napas pendek. Sometimes you may breathe quickly. Quick breath is called short breath. When it is short, you should also try to understand or to realize the whole body of breath. Pada saat kalian bernapas secara cepat, maka itu yang disebut sebagai napas yang pendek. Pada saat demikian pun kalian seyogianya memperhatikan napas itu secara keseluruhan. When your concentration develops, then your breath will begin settle. Ketika konsentrasi kalian berkembang, maka napas kalian akan menjadi semakin halus. When your breath begins settle, then you should not try to make your breath clear. Pada saat napas kalian menjadi semakin halus, kalian seyogianya jangan mencoba untuk membuat napas itu menjadi jelas. Settle breath is better. Napas yang halus adalah jauh lebih baik. Why settle breath is better? Mengapa napas yang halus lebih baik? When if you can concentrate on your subtle breath object, very soon nimitta may appear. When nimitta appear, you must focus on the nimitta. Pada saat kalian mampu memperhatikan napas, pada saat napas menjadi halus, tidak lama kemudian akan muncul nimitta. Dan nimitta akan muncul nimitta. When your breath begins nimitta, then you must focus on the nimitta. Pada saat napas kalian berubah menjadi nimitta, maka nimitta itulah yang menjadi perhatian kalian. When focusing on your nimitta, if your breath is crossed, then you may have two objects. Pada saat kalian memperhatikan napas, memperhatikan nimitta atau memusatkan perhatian pada nimitta, dan saat itu napas menjadi kasar, maka kalian mempunyai dua objek. Sometimes you may pay attention to your nimitta. Sometimes you may pay attention to your cross breath. So there will be two objects. Kadangkala Anda memperhatikan nimitta Anda, kadangkala Anda memperhatikan napas kalian yang merupakan objek yang kasar. Therefore, if you can concentrate sometimes on your nimitta, sometimes on your breath object, then your concentration will be not developed. Your concentration will not develop further. Because of this reason, subtle breath is better. Pada saat kalian mempunyai dua objek, yaitu subtle breath atau napas yang halus dan nimitta kalian mempunyai dua objek yaitu nimitta dan napas yang kasar, maka maka kalian akan mempunyai dua objek. Oleh karena itu, napas yang halus adalah lebih baik. If your breath is subtle, other than when your subtle breath begin nimitta, then you can concentrate on your nimitta. When you are concentrated on your nimitta, if your breath is subtle, other than you may be able to forget your breath object. Pada saat napas kalian menjadi halus, pada saat itu akan muncul nimitta. Dan apabila kalian memperhatikan nimitta, maka napas halus itu akan menjadi objek kalian juga. Therefore, subtle breath is better. Oleh karena itu, napas yang halus lebih baik. When you are concentrated on your nimitta, again, if your concentration develops further, then slowly your nimitta will change white form, especially. That is, we call ogaha nimitta learning sign. Pada saat kalian memperhatikan nimitta kalian, nimitta ini akan berubah, akan berubah menjadi warna putih, dan itu yang disebut sebagai ugaha nimitta atau nimitta tergapai, kalau saya terjemahkan, yang sudah tercapai, yang sudah didapatkan. If you can concentrate on that white nimitta, ugaha nimitta, when your concentration develops again, then your nimitta will become transparent nimitta. Apabila kalian memperhatikan atau memusatkan batin kalian lebih lanjut pada nimitta yang berwarna putih itu, maka nimitta tersebut akan berubah menjadi transparan atau tembus pandang. That transparent nimitta is called padibhaga nimitta kaundapasan. Nimitta yang berwujud transparan tersebut disebut sebagai padibhaga nimitta atau nimitta padanan, terjemahan saya padanan. That padibhaga nimitta is the object of jhana concentration. Maka nimitta tersebut atau padibhaga nimitta ini adalah objek dari pencapaian jhana kalian. If you practice samadhi, concentrate on that padibhaga nimitta counterpart sign, you may attain jhana, first jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. Apabila kalian berlatih lebih lanjut secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada patibhaga nimitta tersebut, maka kalian akan mencapai jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. You can practice these jhanas under the guidance of your interview teacher. You can practice this jhanas under the guidance of your interview teacher. Kalian bisa mempraktikkan atau berlatih jhana tersebut di bawah bimbingan dari guru kalian. I will stop my demo today here. If you have any question, then you can ask. Saya akan dhamma desana hari ini sekian dulu. Kalian ada apabila mempunyai pertanyaan, silakan mengajukannya. Any question? Okay. Shalom. just now you mentioned that in Snake Sutta, even Dhamma up, not to speak Akusala Dhamma. But in one of the Sutta, Venerable Sariputta said that for those who want to achieve Sotapanna, he got to contemplate ten factors. For example, anicca, impermanent, then it's like cancer, like tumor, like disease, dukkha, then it's void, it's emptiness, it's non-self, to achieve stream enter. And to attain Sakadagami, he remained contemplate the same thing. And to achieve Anagami, he remains contemplate the same thing. Up to, he remains contemplate thing. So, to my understanding, Kusala Dhamma shouldn't be given up. Because we use that Kusala Dhamma to go higher and higher stage. And in Sanyutta Nikaya, Buddha said that the disciple, Arya disciple, contemplate these five khanda in order to see things as they really are. Sakadagami also same. Anagami also contemplate these five khanda to see as it really is. But for Arahan, he sees in order to detach from it. Detachment. So for Sotapanna up to Anagami, things as they really are. But for Arahan, he sees in order to detach from it, detachment. Maybe that's right, Buddha. Can't you hear me? Can you hear me? Maybe this is the Pope taking Parinibbana states. After taking Parinibbana final cessation, there is nothing. If there is still host on the mass, it cannot be Arahat. It cannot be final cessation. After final cessation, attainment of Nibbana means, especially in this Sutta Buddha Rebirth, final cessation, Parinibbana stage. After Parinibbana, there is nothing. Kusala also nothing, Akusala also nothing. So that Akusala should be given up, not to speak. That Kusala should be given up, not to speak Akusala. Yes. That is after Parinibbana. Maybe Arahat stage, Kusala, Akusala, or relinquish. I know, but he still contemplate anicca, dukkha, anatta, yes, in order to get detached from it. Maybe not, Paul. Maybe the detach is not attachment. If they begin Arahat, for example, attachment always disappear. But for this gentleman, maybe, but this Nibbana is not to escape, because they have time to stay without taking Parinibbana final cessation. Because of this reason, at the day, their permanent dwelling place, Siddhartha Vihara, is aggregate 12 bases, 18 elements, and dependent origination. They especially, they always see anicca, dukkha, and anatta nature. This is their permanent dwelling. But they always expecting the final cessation stage. But they do not yet attain. Because of this reason, occasionally they practice Nirodha, Samapatti, cessation, attainment. Because they don't want to see this anicca dukkha anatta natures every day and every night. But after final cessation, all wholesome and unwholesome dhammas, they must relinquish. All dhammas, maybe they are functional dhammas only. Wholesome dhamma, unwholesome dhamma, when they attain rahatship, they are already relinquished. But they practice, that practice is only functional, not wholesome dhamma or unwholesome dhamma. Ya, secara ringkas saja, pertanyaan dari CLD adalah, tadi Seadau mengatakan bahwa untuk mencapai nibbana itu seseorang siyogianya melepaskan, menanggalkan kusala dan akusala dhamma. Tetapi ya, secara ringkas, jawaban Seadau panjang. Secara ringkas Seadau mengatakan bahwa sesungguhnya itu setelah mencapai nibbana. Jadi setelah mencapai nibbana, setelah mencapai pari nibbana, maka itu ditanggalkan, yaitu kusala dan akusala dhamma. My name is Suhirman from Bali Usade. I would like to ask you, sir, concerning jhana. You mentioned that there are four stages of jhana. First jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana. My question is whether someone is possible to go straight to fourth jhana instead of going to first, to second and third. Thank you. Kami ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa ada pencapaian jhana yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pertanyaan kami adalah, apakah seseorang bisa langsung menuju jhana keempat tanpa melalui jhana pertama, kedua, atau ketiga? For experts, it is possible. But expert means, especially they practice supernormal power or sac power. Different types of agi. Sac power. Divine eye sac power, divine ear sac power, regulation of past life, past existence, etc. For those, they can do anyway. They control their mind thoroughly and they are expert. But for beginners, they must try step by step. It is better, stage by stage. Thank you, sir. Jawaban saya adalah untuk langsung menuju ke jhana 4 itu hanya bagi mereka yang sudah ahli atau pakar. Maksudnya ahli atau pakar di sini adalah mereka yang memiliki kemampuan, yang memiliki kesaktian. Jadi bagi seseorang yang sudah mendapatkan kesaktian atau memiliki kesaktian, bagi mereka hal itu adalah mungkin. Tetapi bagi seorang pemula, maka itu harus melalui tahap demi tahap, yaitu mencapai jhana pertama, kemudian jhana kedua, kemudian jhana ketiga, dan kemudian jhana keempat. Saya Dao, saya mau nanya, bagaimana kita menjaga konsentrasi kita kepada nafas pada saat aktivitas makan atau mandi? Apakah perlu kita perlambat atau tidak perlu? Karena dari yang saya lakukan itu sangat sulit kalau kita enggak memperlambat gerakan kita. Seadau, I want to ask how to keep our concentration on the breath when we are doing something, for example, when eating or other doing other things, according to my experience, I can do it only when I do it very slowly. While eating or while doing something, it is a little bit difficult for beginners. This is for natural for many meditators. But as far as you can try. But if you focus only on the breath while eating, there may be many problems. So as far as you can, especially as far as you can miss, if you are not doing something, like for example eating, etc., or showering, etc., at the day, in other times you can practice diligently. Other times means without doing anything, while trying walking meditation, or while sitting, or while lying down, etc. At the day, as far as you can, please focus on your breath object. Ya, memang bagi seorang pemula, pada saat melakukan aktivitas yang lainnya, memang agak sulit untuk fokus atau memusatkan perhatian pada napas. Misalnya pada saat makan agak sulit, tetapi Anda seyogianya cukup mencobanya, berusaha ya semampu mungkin. Jadi memang itu agak sulit bagi seorang pemula. Jadi dicoba, diucoba dan memang tidak akan sempurna. Thank you, Sayadaw. Any question? No question. If there is no question, then I want to tell anything. If you don't want to practice Anapana meditation, please discuss with your interview teacher. He will teach you Four Elements meditation. Four Elements meditation is under the guidance of teacher. If you practice systematically, it is also can produce up to attainment of excess concentration. Based on this excess concentration, if you practice, that if you try to discern 32 parts of body, it is also possible. Bagi mereka yang tidak mau mempraktikkan atau berlatih Anapanasati, maka kalian bisa membahas atau membicarakan hal ini dengan guru interview kalian atau guru wawancara kalian. Nanti guru kalian akan mengajarkan kepada kalian meditasi empat unsur. Meditasi empat unsur ini seyogianya dibimbing oleh seorang guru. Guru tersebut akan membimbing kalian secara tahap demi tahap. Kemudian dengan meditasi empat unsur ini, kalian nantinya akan mencapai upacara samadhi atau konsentrasi tingkatan menjelang konsentrasi. If you can discern 32 parts of body, both internally and externally, you can practice three types of meditations. One type is kasina meditation, one type is four elements meditation, one type is vipassapadikula meditation. One can discern 32 parts of body, both internally and externally. Apabila seseorang mampu untuk mengamati ke 32 bagian tubuhnya, atau baik secara ke dalam dirinya atau ke diri orang lain, secara internal maupun eksternal, yaitu ke badan orang lain, maka dia juga akan mampu untuk melakukan tiga jenis meditasi yang lain, yaitu meditasi kasina, kemudian meditasi empat unsur, kasina and four elements, dan meditasi asubha, yaitu meditasi terhadap kejijikan terhadap jasmani ini, atau asubha. So if you cannot practice anapana meditation thoroughly, then don't be disappointed. Please try to practice four elements meditation. Jadi apabila kalian tidak mampu untuk melakukan anapanasati, jangan merasa kecewa. Kalian bisa berlatih meditasi empat unsur. However, if you want to practice anapana meditation, please try diligently at least about 1 week. After 1 week practice other than only, if you want to change four elements meditation, it is better. Apabila kalian sudah mencoba anapanasati setelah 1 minggu dan kalian ingin mengubah, maka silakan mengubahnya. Jadi minimal itu harus dicoba dulu anapanasati selama 1 minggu. Maksud saya adalah itu minimal coba dulu 1 minggu anapanasati, baru kalau kalian mau pindah ke meditasi empat unsur, baru pindah. Other samatha meditation subjects are also very good, but for beginners, I research many meditators. For beginners, it is not easy to attain jhana, but there are some exceptions. Some meditators, they can practice kasinas thoroughly because of their previous parami. Sebetulnya, kalian juga bisa mengambil objek yang lain. Tetapi menurut pengamatan saya, bagi seorang pemula, kalau dia mengambil objek yang lain, misalnya kasina, itu akan lebih sulit untuk mencapai jhana. Okay, any question? Let us stop our talk. Maybe some meditators I teach, but it is not easy because they cannot concentrate well thoroughly. But some meditators, because of previous parami, they may be able to maintain concentration on their own, that if you pass body. Saya tambah, tadi jawaban saya adalah ada pengecualian, yaitu ada sejumlah orang, itu mereka dengan berlatih objek meditasi yang lain selain anapanasati, itu mereka bisa dengan cepat mencapai jhana. Itu karena faktor lampau mereka atau faktor parami lampau mereka. Kemudian barusan Siale mengajukan pertanyaan, mengapa Siadao tidak mengajarkan perenungan atau pengamatan terhadap 32 bagian tubuh, karena ada sejumlah yogi di mana mereka mampu dengan cepat mencapai mendapatkan pencapaian dengan meditasi demikian. Jadi jawaban dari Seadao adalah mereka bisa mencapai dengan cepat karena itu faktor parami lampau juga. In Forest Refuge Retreat, there is one meditator who can descend 32 parts of body both internally and externally. But while practicing kasina meditation, he cannot concentrate well. Taking especially skeletal as meditation object. Ada seorang yogi di mana dia memiliki kemampuan untuk melihat 32 bagian jasmaninya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Tetapi ketika dia mengambil objek kasina, maka dia mengalami kesulitan untuk mencapai jhana atau konsentrasinya tidak begitu bagus. If you cannot concentrate well on the white kasina object, taking skeleton as meditation object, and change other parts, but he cannot concentrate well. Well, Brajajai, Vajkasina, Tege, Sakalada as meditation object. He cannot practice thoroughly up to the attainment of jhana stage. Ketika seseorang mengambil meditasi kasina dengan merenungkan tulang belulang skeleton shadow, tulang belulang beliau, tulang belulang tulangnya kerangka tulangnya, maka dia mengalami kesulitan untuk mencapai jhana atau untuk mencapai konsentrasi yang lebih tinggi. So that I change meditation object, take it, head, hair, etc. as nila kasina, black kasina. But he cannot concentrate well at that part. Kadang-kadang saya mengubah objek meditasi seseorang, misalnya mengubahnya menjadi nila atau warna biru gelap. Itu juga mereka mengalami kesulitan untuk mencapai konsentrasi yang lebih baik. Four months retreat finished, but he cannot attain any jhana. Walaupun retreatnya sudah selesai, tetapi dia tidak bisa mencapai jhana. Yes, I teach him four elements meditation. He cannot see clubs. I teach him four elements meditation. Ya, si Ale ini menyatakan bagaimana kalau misalnya dengan pengamatan terhadap 32 bagian tubuh ini, kemudian langsung menuju ke vipassana. Lantas si Adau menjawab bahwa beliau sudah mengajarkan empat unsur kepadanya, tetapi tetap tidak bisa. Okay. Thank you, Shadow. Bahasa Indonesia. Selama ini saya praktek meditasi di, saya suka merenungkan Patijusamupada. Terus saya mengamati di Pasawedana. Di Pasawedana saya mengamati kalau misalnya muncul tanha, mempraktekkan Patijusamupada, merenungkan dan kemudian mempraktekkan, dan kemudian pikiran saya arahkan ke Pasawedana aja. Terakhir saya menemukan bahwa timbulnya satu tanha itu karena ada cetana. Karena ada kehendak. Nah, adanya kehendak itu karena ada dorongan. Dorongan yang menyebabkan satu kehendak muncul, sehingga muncul tanha dan upadana. Insyaallah dari tanha lalu. Okay, selama ini saya mengamati Pasawedana. Ya. Dan kemudian di Pasawedana saya memahami bahwa muncul tanha dan upadana. Tapi terakhir ini pengalaman meditasi saya melihat antara wedana dan tanha itu ada kehendak di situ. Nah, kehendak itu maksudnya terjadi. Kehendak itu apa? Kehendak sehingga menginginkan munculnya tanha gitu. Oh. Nah, di situ juga munculnya kehendak karena adanya dorongan. Ada dorongan sehingga kehendak bisa muncul. Nah, saya sudah terbiasa di situ. Sedangkan saya ada mengajarkan kembali lagi ke objek nafas dan mengamati empat unsur. Minta pendapat saya ada aja. Apakah saya perlu mengamati kembali empat unsur atau tetap di situ aja gitu kan? Selama ini Anda keempat unsur. Enggak. Ini selama ini begini. Lalu apakah harus keempat unsur atau anapanasati? Ya. Makasih. We usually practice the watching of pasa vedana, and you see that after the vedana then rises the tanha, but recently we find out that between vedana and tanha there is intention and attention or impulsive feeling of impulsive, then is it correct? Then now Seadao teach Anapanasati. Should he switch to Anapanasati or four element meditation? Maybe you can discuss with interview teacher. Huh? If you can concentrate Anapana, it is also good. Maybe if you can concentrate for a few minutes, it is also good achievement. But if you cannot concentrate or if you do not interest in Anapana meditation, then you can practice four elements meditation. Anda mungkin ada baiknya Anda berkonsultasi dengan guru wawancara Anda, guru interview Anda, dan Anda seyogianya Anda ada baiknya mencoba dulu Anapanasati beberapa waktu. Kalau misalnya memang Anapanasati tidak bisa, maka silakan mencoba empat unsur. No question? Let that stop. This sharing merit. Idame bunya. Idame bunya. Asuwa kaya. Wahang hodu. Idame bunya. Ibanasa. Achiyo. Hodu. Idame bunya. Sabha sadhana vajema desabe mesama paunya bhaga labhandu